بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, jadi saat Adam turun ke muka bumi, Adam turun, diberi tugas oleh Allah, Quran surah kedua ayat 38, paling kanan sebelah atas. Qul nahbitu minha jami'a, turun kalian semua ke bumi untuk menjalani hidup baru. Saat Adam turun, ya, setan ikutan turun. Ini masalahnya. Setan asalnya dari iblis. Ini setan disebutkan pertama kali di Quran surah kedua ayat 36. Asalnya dari iblis. Iblis disebutkan di Quran surah kedua ayat 34. Iblis asalnya dari jin yang fasik, yang menyimpang dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surah ke-18 ayat ke-50. Begitu ini turun, ini karena pernah merasa cemburu dengan Adam dan punya dendam kesumat, dia tidak mau tobat. Dia ajukan permohonan kepada Allah untuk membuktikan kehebatannya. Sombongnya itu muncul kembali. Ya Allah, saat Adam nanti turun ke bumi bertugas, saya akan tunjukkan bahwa saya memang tidak salah, enggak mau sujud kepada Adam. Saya lebih hebat dibanding Adam. Ya, ana khairum minhu. Quran surah 7 ayat 11 sampai 13. Ya, saya lebih hebat dibanding Adam. Karena itu dia mengajukan permohonan kepada Allah supaya bisa menjadi musuhnya Adam dan memalingkan semua keturunan Adam, Bani Adam, dari nilai-nilai kemuliaan itu. Tujuannya sederhana, hanya sekedar ingin membuktikan saya lebih hebat dibanding Adam. Maka Anda nanti bisa lihat bagaimana ini berjanji akan memalingkan seluruh anak cucu Adam dari kemuliaan-kemuliaan itu. Quran surah ke-4 ayat 116 sampai 119. Saya lingkari ayat 119-nya. Quran surah ke-7 ayat 11 sampai dengan ayat ke-17-nya misalnya. Quran surah ke-15 ayat ke-27 sampai ayat 40-nya. Dia berjanji di hadapan Allah akan menggoda seluruh anak cucu Adam, bahkan maaf, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan dia katakan, saya pastikan sekuat tenaga akan sedikit engkau dapati di antara hamba-hambamu yang menjaga kemuliaan itu dalam bersyukur kepadamu. Jadi tidak mudah kita menjadi orang baik untuk mempertahankan kemuliaan itu. Karena saat yang bersamaan, kalau Anda ingin berbuat baik, pasti setan pun tidak akan diam. Dia akan mengolah nafsu kita supaya menghambat kebaikan diri kita. Diingat baik-baik ini ya, kalau Anda masih ingat di awal kajian kita di sini, dalam diri kita ini ada dua hal yang sangat penting. Satu, takwa, unsur kebaikan. Yang kedua, nafsu, lawan daripada takwa yang mengajak pada yang tidak baik. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran, nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Jadi begitu Anda misalnya ada dorongan-dorongan kebaikan, nah sinyal takwa akan menguat, mengarahkan Anda pada kebaikan yang dimaksudkan. Yang mendorong takwa namanya malaikat, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Yang mendorong nafsu namanya setan, disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Persis sama. Saya ilustrasikan sederhana begini. Anda kalau dengar adzan, pernah enggak ada perasaan begini? Sudah adzan, siap-siap, siap-siap. Pernah? Nah, itu dorongan sifat takwa. Begitu adanya selesai, sisi lain muncul. Tenang, baru adzan, belum komat. Pernah ada begitu? Nah, itu gambarannya paling mudahnya seperti itu. Ya, jadi kalau Anda ingin berbuat baik, akan berhadapan dengan lawan ini. Dan tidak mudah, teman-teman sekalian, karena tidak sedikit di antara hamba-hamba Allah yang mulanya baik, jadi korban setan, termanfaatkan kondisi nafsunya, bahkan terjerumus secara tidak langsung, bahkan ada yang langsung menyatakan sebagai musuh Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya Allah, maka Allah menginginkan semua hamba-Nya kembali kepada kebaikan.